Bisnis, pakar hukum pidana internasional Universitas Pajajaran Romli Atmasasmita menilai, hukum di Indonesia tidak pro kepada dunia usaha yang merupakan tulang punggung perekonomian. Hal itu juga diamini oleh Ketua Umum Apindo, Sofyan Wanandi. Bahkan, Sofyan mengatakan, hal ini merupakan buah dari kebebasan demokrasi dan salah satu proses transisi dalam berdemokrasi Pancasila di Indonesia. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kalau banyak undang-undang mengenai hukum kita yang tidak sempurna, kenapa tidak dicoba untuk disempurnakan oleh DPR yang memang tugasnya sebagai badan legislatif? Ya, itu kan maunya kita. Tapi kan DPR kita sekarang ini kan lebih banyak kepentingan politik, kompromi-kompromi yang terjadi sehingga tidak melihat lagi kepentingan-kepentingan daripada jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Jadi kan ini kan kita sudah tahu semua ini. Nggak bisa kita harapkan tanpa pemimpin yang kuat dan juga peranan-peranan partai politik yang lebih jelas gitu loh. Ini kan semua itu kepentingan daripada kelompok, kepentingan partai tertentu, macam-macam negosiasi, akhirnya semua itu menjadi gray area yang bisa memeras satu sama lain gitu. Ini yang menurut saya yang salah. Reformasi hukum ini kita belum jalankan. Salah satu masalah yang paling utama ini adalah kepastian hukum di Indonesia ini harus kita perbaiki. Kalau kita membaik negara ini, baru kita bisa berdemokrasi mestinya. Negara lain itu hukumnya tegas dan jelas dulu, baru dia bisa berdemokrasi secara sukses. Kita ini berdemokrasi karena revolusi-revolusian aja, jadi tidak ada hukum kita itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah kita perbaiki secara benar karena hukum itu sebenarnya dulu presidennya yang menjadi yang menentukan hukum itu. Dia itu yang kayak tidak di untouchable-nya dan ini yang kita harus perbaiki ke depan lah. Bahwa sekarang kita transisi, kita harus menerima kenyataan ini, ada hura-huranya demokrasi ini, ya sudahlah. Inilah cost yang kita harus bayar untuk begitu, tapi kita tidak bisa terus-terusan begitu. Ini yang perlu kita ubah, saya pikir, ke depan. Berarti harapan kita di tahun depan semua itu bisa berubah ya, Pak? Ya, kalau you dapat pemimpin yang baik dan yang kuat, ini bisa diubah. Tanpa pemimpin baik yang kuat, tidak bisa. Lalu mesti konsekuen dengan situasi dan permainan dunia ini, sehingga orang percaya hukum lu. Sekarang tidak ada yang percaya hukum lu, kan? Lu lihat aja, orang Mahkamah Agung pun tidak dipercaya sama dia punya anggota sendiri. Bagaimana? Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.